بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وجد الشكر سننتيسى كتاب فنجرك تحضير الله جل وعلا ينطلب الفرما لدم القرآن الكريم pada surat Ibrahim dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalum kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalum kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, dengan berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala, pada malam yang berbahagia ini, setelah melakukan salat maghrib berjamaah, kita kembali dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah di rumahnya yang mulia ini dalam rangka atafaqquh fi din, kegiatan yang mulia. Maka kita memohon kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kala. Allahumma amin. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in. Jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, kita masih pada pembahasan 6 rukun iman. Dan yang telah kita selesaikan adalah pembahasan iman kepada Allah, pembahasan iman kepada malaikat-malaikat, dan pembahasan iman, dan kita masih pada pembahasan iman kepada, dan juga telah kita selesaikan pembahasan iman kepada kitab-kitab. Kemudian kita masih pada pembahasan iman kepada para rasul. Pembahasan ini pembahasan yang sangat penting karena sumber Islam, sumber pembahasan akidah kembali kepada 6 rukun iman ini. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Baik tidak baiknya kehidupan seorang hamba di dunia ini, bahagia atau celakanya dia dunia dan akhirat, ini tergantung pemahaman dan akidah dia terhadap 6 rukun iman ini. Dan kalau kita melihat kepada kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama, baik yang ringkas maupun yang berjilid-jilid, itu sumber pembahasannya adalah 6 rukun iman di atas itu. Tidaklah terjadi berbagai penyimpangan dan kekeliruan dalam bab akidah melainkan kembalinya adalah ke pembahasan 6 rukun iman itu. Adanya murji'ah dalam masalah takdir, misalkan di sana ada qadariyah, ada murji'ah, ya, kembali juga kepada salah satu dari 6 rukun iman ini. Oleh karena itu, seringkali saya ingatkan bahwa 6 rukun iman ini tidak sekedar dihafal. Karena sekedar menghafal bahwa rukun iman ada 6, semua orang bisa menghafalnya. Tetapi yang lebih penting dan itu yang paling utama, bagaimana pemahaman yang benar terhadap 6 rukun iman tersebut. Dan tentunya sumber akidah Islam, sumber akidahnya kaum muslimin adalah Al-Quranul Karim dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat Nabi, yang kemudian diriwayatkan oleh murid-murid mereka para tabi'in, kemudian diriwayatkan lagi oleh murid-murid para tabi'in yang disebut dengan tabi'ut tabi'in, kemudian oleh murid-murid mereka seperti imam 4 madhab dan seterusnya, kemudian mereka bukukan dalam kitab-kitab mereka. Pada pertemuan yang lalu, ya, ada yang telah menjawab dan menyebutkan 25 para rasul, 25 para nabi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya. Kemudian saya janjikan sebuah hadiah. Hadir beliau malam ini. Siapa ya? Antum ya? Minggu lalu yang menjawab 26 nama nabi dan para rasul. Masya Allah, ini hadiahnya. Ada satu lagi hadiah dari saya, tapi dari pertengahan perjalanan baru saya ingat. Nah, insya Allah masih ada minggu depan. Tolong berikan kepada beliau. Taib. Ini ada satu lagi dari Bang Fadil Riyad Sfar. Ini minyak wangi dari negerinya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dari Mekah. Ini akan saya berikan kepada orang yang bisa menyebutkan nama-nama para nabi dan para rasul yang jumlahnya 25 yang Allah sebutkan melakukan dengan cepat. Siapa yang bisa menyebutkan nama para nabi dan para rasul yang jumlahnya 25 yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an? Saya berikan minyak wangi dari daerah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, silakan. Kasihkan mic ke beliau. Adam, Nuh, Adam, Idris, Adam, Nuh dulu baru. Nah, Idris, Saleh, Ibrahim, Lut, Lut, Ismail, terus Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Dzulkifli. 15, ya kan? Baru 15. Oke. Sisa 10 lagi. Daud, Sulaiman, Ilyasa, ayo. Yunus, sisa 5 lagi. Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, satu lagi. Dua lagi, ya. Hud. Satu lagi, Samud. Maaf, kaum Samud. Itu kaum Samud. Kaum Nabi Lut. Nah, sudah. Ayub satu lagi, ya. Udah disebutkan tadi Ayub. Udah. Pas 25. Masya Allah. Jazakallah khair. Baik. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa para nabi dan para rasul yang jumlahnya 25 Allah sebutkan dalam Al-Quran, 18-nya dalam surat Al-An'am, kemudian yang lainnya pada surat Ali Imran, pada surat Hud, dan pada surat Al-Anbiya. Ya, ini jumlah para nabi dan para rasul yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan yang paling afdal dari para nabi dan para rasul tersebut adalah mereka yang disebut dengan Ulul Azm. Ya, apa itu arti ulul azm? Ya, azm itu tekad, artinya yang memiliki tekad iman, ya, yang sangat kuat. Bukan berarti selain mereka tidak memiliki iman, tetapi dari sisi kesempurnaan iman, tekad yang kuat, maka ulul azmi yang lima ini adalah yang paling sempurna. Sebagaimana Allah menyatakan, walam najid lahu azma. Kami tidak mendapatkan azam dari Adam. Bukan berarti Nabi Adam tidak punya azam. Artinya kesempurnaan azam yang 4-5 para nabi ini tidak seperti yang lain yang disebut dengan ulul azm. Hal ini Allah sebutkan di dalam dua surat. Yang pertama dalam surat Al-Ahzab ayat ke-7. Allah berfirman, wa idz akhadna minan nabiyyin mitsaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa. Dan ingatlah tatkala kami mengambil dari kalangan para nabi perjanjian mereka. Dan dari engkau, dari Nuh, Nabi Ibrahim, dari Musa, dan Nabi Isa. Coba renungi ayat ini. Setelah Allah menyatakan, kami telah mengambil perjanjian dari para nabi. Kemudian setelah itu Allah sebutkan secara khusus nabi kita, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Padahal lima nabi ini sudah masuk dalam keumuman penyebutan kalimat dari kalangan para nabi. Di dalam kaidah Arab, di dalam kaidah bahasa Arab disebut dengan ilmu sasar Arab, ilmu al-ma'ani, atful khas ba'dal 'am yufidul ahammiyah. Menyebutkan kalimat kedua kalinya secara khusus setelah masuknya kalimat tersebut ke dalam keumuman kalimat sebelumnya menunjukkan ada makna khusus. Misalkan saya katakan datang masyarakat penduduk Ketapang dan Pak Geciknya kepada saya. Padahal Pak Gecik sudah masuk ke dalam kalimat masyarakat Ketapang tadi. Saya sebutkan secara khusus menunjukkan ada nilai khusus untuk beliau. Jelas ya? Datang ke rumah saya, ya, jamaah Masjid Al-Fitrah dan Pak Muslim. Padahal beliau bagian dari jamaah Al-Fitrah. Saya sebutkan secara khusus namanya karena ada nilai khusus dan seterusnya. Jelas ya? Di sini nabi lima nabi ini Allah sebutkan nama mereka secara khusus setelah Allah menyebutkan mereka sebelumnya dalam kalimat minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Menunjukkan lima nabi ini memiliki keistimewaan, memiliki kekhususan yang melebihi nabi-nabi yang lainnya. Surat yang kedua adalah dalam surat Asy-Syura ayat ke-13. Allah berfirman, "Syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuha wallazi auhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud-din." Telah disyariatkan kepada kalian agama ini yang telah kami wasiat, yang telah Allah wasiatkan kepada Musa, yang telah kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad, yang telah kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, kepada Musa dan kepada Nabi Isa, agar kalian menegakkan agama ini. Sebelum saya sebutkan ayat ini, penjelasan dalil, sisi pendalilan dari ayat ini, mungkin ada yang bertanya, seringkali saya membacakan ayat dalam kajian-kajian saya, tetapi saya tidak membacakan a'udzubillah minasyaitonir rajim terlebih dahulu. Ya. Ini sering disebutkan oleh para ulama, ya, di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Al-Arba'in ketika beliau menjelaskan hadis nomor 10 bahwa al-isti'adzah itu dianjurkan ketika membaca hendak membaca Al-Qur'an dengan tujuan tilawah. Maka dianjurkan, "Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Jika engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka memohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Adapun membaca sebagian ayat dari Al-Quran untuk pendalilan, bukan tilawah, maka yang datang dari Nabi petunjuk beliau, beliau tidak membaca isti'adah. Jelas ya? Apa dirinya? Sangat banyak. Paling dekat, buka Al-Arba'in. Hadis nomor 10, yang pertama. Ketika Nabi SAW bersabda, "Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minina kama amara bihil mursalin faqala ya ayyuhalladzina amanu kulu minat tayyibati wa'malu shaliha washkuru Allah in kuntum iyyahu ta'budun wa qala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu min tayyibati ma razaqnakum." Nabi menyatakan sesungguhnya Allah Maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin sebagaimana perintahnya Allah kepada para rasul. Kemudian beliau pun membacakan ayat tadi tanpa mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim terlebih dahulu. Ya. Dan sekian hadis lagi dalam Al-Arba'in riwayat Bukhari dan Muslim dan juga selain riwayat Bukhari dan Muslim. Ini kalau tujuannya istidlal, membacakan ayat untuk pendalilan dalam sebuah permasalahan. Beda halnya kalau kita ingin baca Al-Qur'an tujuannya tilawah, maka perintah Allah agar kita beristi'adah sebelum membacanya. Jelas ya? Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan dalam Syarah Al-Arba'in pada nomor hadis nomor 10, beliau menyebutkan bahwa orang yang mengucapkan a'udzubillah minasyaitonir rajim ketika dia menyatakan Allah berfirman, kemudian dia ingin sebutkan ayat untuk dalil sebuah permasalahan, sebelum itu dia mengucapkan isti'adzah, ini keliru kata beliau. Kenapa? Karena akan mencampur adukkan antara ucapan dia dengan ucapan Allah. Sekarang ketika saya menyatakan Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kesannya a'udzubillahi minasyaitonir rajim adalah firmannya Allah yang isinya permohonan perlindungan dari syaitan yang terkutuk. Allah tempat kita berlindung, Allah tidak memohon perlindungan. Jelas? Sisi ketidaksesuaiannya jelas ya? Makanya kalaupun dia ingin menyebutkan, maka hendaknya dia katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allah berfirman, baru dia bawakan ayat, sehingga orang yang mendengarnya tidak menyangka bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu adalah Allah berfirman. Dan kalau kita melihat kepada hadis-hadis Nabi, setiap kali Nabi membawa sebuah ayat untuk sebuah permasalahan, beliau tidak pernah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim terlebih dahulu. Beda halnya kalau dia membaca Al-Qur'an tujuannya tilawah. Jelas ya? Dan Syekh Utsaimin menyebutkan sangat banyak khatib Jumat yang masih keliru dalam masalah ini. Beliau ingatkan ketika beliau mensyarah hadis nomor 10 dari hadis Al-Arba'in karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jelas? Nah, kita kembali lagi kepada ayat tadi surat Asy-Syura ayat ke-13. Allah menyebutkan bahwa Allah telah memerintahkan kepada 5 nabi dan rasulnya untuk menegakkan agama ini. Apakah perintah ini hanya kepada 4 nabi dan rasul ini? Sungguh tidak. Semua para nabi dan para rasul juga mendapatkan perintah untuk menegakkan agama Allah. Tetapi Allah sebutkan 5 nabi, 5 rasul ini secara khusus, menunjukkan keistimewaan dan kekhususan mereka, sehingga para ulama menyatakan bahwa mereka ada ulul azm, Dan yang paling afdal dari lima nabi dan rasul ini adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi menyatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah tokohnya anak Adam, dan ini bukan kesombongan. Ada salah satu dari syubhat misionaris, tidak. Nabi kami, Nabi Isa lebih afdal daripada nabi kita, kalian. Karena nabi kami terlahirkan ke dunia tanpa bapak, hanya melalui seorang ibu. Adapun nabi kalian lahir dari seorang bapak dan dari seorang ibu. Berarti nabi kami lebih hebat. Apa jawabannya kira-kira? Ini salah satu dari syubhat kerancuan yang ditiupkan oleh kaum misionaris untuk meruntuhkan imannya kaum muslimin. Apa kira-kira jawabannya? Masya Allah, ahsan. Kalau karena tanpa ayah itu alasan untuk menyatakan Nabi Isa lebih afdal, lebih utama daripada Nabi Muhammad, maka kalian harus meyakini bahwa Nabi Adam lebih afdal daripada Nabi Isa, tanpa ayah, tanpa ibu. Jelas ya? Dan itu tidak diyakini oleh Kristiani. Jelas? Taib. Kemudian kita akan bertanya, emangnya apa sih yang membuat lima nabi dan lima rasul ini menjadi ulul azm? Allah berikan keistimewaan dan kekhususan di atas seluruh para nabi dan para rasul. Jawabannya tadi telah saya sebutkan secara umum, karena dalam Al-Quran Allah menyebutkan nama-nama mereka secara khusus. Yang kedua, ujian yang menimpa lima para nabi ini melebihi ujian yang menimpa selain mereka. Sebagai contoh, Nabi Nuh alaihissalam. Dalam banyak surat dan secara khusus di dalam Al-Quran ada surat yang bernama Nuh. Ya kan? Nabi Nuh berdakwah al-fasanatin ila khamsina ama. 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti berapa? 950 tahun berdakwah. Ya. 950 tahun berdakwah. Siapa yang sabar? Kita mungkin dalam sehari punya jadwal 4-5, udah pulang mungkin enggak terkontrol. Anak salah berbuat bisa kena imbasnya. Iya kan? 950 tahun berdakwah. Dan Allah sebutkan dalam surat Nuh bahwa Nabi Nuh ketika berdakwah, umatnya tutup telinga. Dan ada yang tutup baju, mukanya dengan baju dan telinganya. Allah sebutkan dalam surat Nuh, wa inni kullama da'awtum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni a'laltu lahum israra faqultu astaghfiru rabbakum innahu kaffara innahu ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara. Dan seterusnya, Nabi Nuh alaihissalam menyatakan, setiap kali ya Allah aku mendakwahi mereka, mereka menutup telinga kita. Mereka kibang gara-gara. Geduk ceramah, tengok ceramah. Hidup, audien ada. Tapi semuanya tutup telinga. Kira-kira anda besok datang lagi enggak ke masjid itu kalau ada panggilan untuk ceramah? Kita nih ustaz misalkan, ya suruh ceramah semua masjid. Semua audiennya, jamaahnya tutup telinga ketika anda sedang ceramah. Kira-kira bagaimana perasaannya? Enggak usah ditanya lagi, ya kan? Baik. Lebih dari itu, ada yang menutup mukanya dengan pakaian mereka. Aku telah mendakwahi mereka, ya. Padahal tujuan aku agar mereka diampuni oleh Allah. Ini tujuan dakwah para nabi dan para rasul. Dan ingin melihat dakwah orang yang menyerupai, yang serupa dengan dakwah para nabi dan para rasul, lihat aja kemana arahnya. Kalau arahnya jelas, tidak ada unsur pribadi, tidak ada unsur politik, tidak ada unsur memperbanyakkan anggota organisasinya, anggota ormasnya, sekedar mengajak manusia kembali kepada Allah, mentauhidkan Allah, menyerahkan hati mereka kepada Allah, bukan kepada kuburan, bukan ke tempat-tempat keramat. Beribadah harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Kalian muliakan saya ataukah tidak? Inilah dakwah mereka para nabi. Qul la as'alukum min ajrin wa ma ana min al-mutakallifin. Katakan wahai Nabi Muhammad bahwa kamu tidak menarik upah dalam ceramah. Ya, berapa ceramah? 3 juta. 3 juta, mohon maaf, sudah ada yang minta tempat lain. Harganya 5 juta. Oh, ini Pak Ustaz ke 8 juta. Karena napeng oh kajut. Mun anu mi kurang sehat maka jupegalingan nyok sehat, dia kujat insyaallah. Tidak demikian dakwah para nabi. Diberikan mereka terima, enggak diberikan pun enggak masalah. Bukan itu tujuannya. Dan jelas dakwah yang benar itu mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, meninggalkan kesyirikan, mengajak manusia untuk beribadah mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama. Sebaik-baik tuntunan kita, panduan kita, sebaik-baik suri teladan kita adalah Nabi Muhammad dalam bab akidah, dalam bab ibadah, dalam bab akhlak. Ikuti itu. Kita dimuliakan ataukah tidak, itu bukan misi dan visi dakwah kita. Dakwah mereka pada Nabi. Jelas Nabi Nuh menyatakan, wa kullama da'utum litaghfira lahum, ya Allah, setiap kali aku mengajak mereka, tujuannya agar Engkau mengampuni dosa-dosa mereka. Tidak ada proyek. Tidak ada ujung-ujungnya harus saya yang salat jenazah. Yang lain jangan. Ya, salat jenazah bayarnya berapa? Ya. Dia bayar. Ya. Harus saya yang ambil paket bedah di kubur. Yang baca Al-Quran atas kuburan. Kalau sama saya cuma 7 juta. Sama yang lain lebih dari itu. Sama saya 7 juta tanpa ada harus telur setengah matang dan tidak harus diantar kopi lagi. Subhanallah. Qul la as'alukum min ajr. Wahai Muhammad, katakan kepada umat ini bahwa aku berdakwah tidak meminta upah kepada kalian. Tidak aku mintakan upah kepada kalian. Wa ma ana al-mutakallifin. Wa ma ana minal mutakallifin. Dan katakan kepada umatmu bahwa engkau bukanlah orang-orang yang suka memberat-beratkan diri dan umat ini. Jelas dakwah mereka pada Nabi. Tetapi ketika Nuh mengajak mereka, mereka tutup telinga mereka. Apakah Nabi setelah itu, wa ya Allah, katib ihno aku dakwah. Aku dakwah lom. Itu piung ku pegahaba. Katib ihno bahlung pensiun dini madam. Nimca Nabi lain. Tidak. 950 tahun lamanya dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Padahal audien yang beliau ajak tutup telinga jemaah. Mungkin kalau kita sudah minta pensiun dini, kalau seperti itu medan dakwahnya. Lebih dari itu, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat perahu di tengah-tengah padang pasir yang jauh dari laut. Jangankan banjir, ya, hujan pun jarang turun. Ya, namanya padang pasir. Allah perintahkan Nabi Nuh untuk buat perahu yang besar. Karena Allah telah memberitakan untuk saat ini enggak akan ada lagi orang, enggak akan bertambah lagi orang yang beriman kepada. Buat perahu dan akan terjadi banjir yang sangat besar yang nantinya engkau membawa orang-orang yang beriman ke dalamnya. Maka Nabi Nuh mulai membuat perahu di tengah-tengah padang pasir. Kemudian Allah menyatakan wa kullama alaihi mala'um min qaumihi sakhiru min. Setiap kali kaum Nabi Nuh melewati Nabi Nuh, menertawai Nabi Nuh. Karena hanawara yang mereka lagi orang pengoki bangga pegat. Bot aduh padang banir. Kupu bot. Hoyak babut. Padi peli. Kemana dia bawa perahunya? Di tengah-tengah padang pasir. Air enggak ada. Apakah dia akan menghidupkan perahunya di atas pasir? Sakhirumin. Mereka memperolok-olok Nabi Nuh. Mereka menyatakan Nabi Nuh gila. Nabi Nuh sinting. Nabi Nuh tidak sehat. Dia buat perahu di tengah-tengah padang pasir. Laut tidak ada. Sungai tidak ada. Kemana dia bawa perahu itu? Sakhirumi. Mereka memperolok-olok Nabi Nuh. Enggak mudah jemaah kayak itu. Iya kan? Kita terkadang baru berusaha mengikuti Nabi dalam hal-hal kecil. Dari mulai jonggot berusaha. Kayak pekim. Hai lain hak lo kalagai kaming. Ya, mulai tengok update lucu. Ini bukan tunak. Karena memang secara medis sehat. Dan memang gaul. Karena di lingkungan beda. Kalau di lingkungan yang paham itu sunnah. Kita harus memelihara dengan sunnah Nabi. Bila aku ngelak, nyokan jenggot. Kan jenggot karena supaya lebih sehat. Karena yang lain. Enggak kuat diejek. Enggak kuat ditertawain. Hai lain dah kalau kau. Pakai lagi nyohanjut, jihanjut. Bisa udah berubah. Nabi Nuh dikatakan gila, dikatakan sinting, dikatakan tidak normal. Karena buat perahu di tengah-tengah padang pasir. Nabi Nuh mendapatkan perintah dari Allah. Beliau yakin apa yang perintahkan oleh Allah pasti itulah yang terbaik. 950 tahun beliau berdakwah, pada akhirnya anak kandung sendiri dan istrinya, teman tidurnya, tidak mau beriman kepada beliau. Coba bayangkan. Ya. Siapa yang tidak bersedih? Air bah sudah datang. Ya. Nabi Nuh masih memanggil ya bunayyarkam ma'na wa la takum ma'al kafirin dalam surat Hud. Air bah sudah naik. Nabi Nuh masih manggil putranya. Wahai putraku, kemari bersamaku. Naik perahu. Jangan kamu ikuti ibumu, orang kafir, non muslim dia, ingkar dia kepada Allah. Ikuti ayahmu, naik ke perahu. Apa jawab anaknya? Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Wahai sang ayah, saya akan lari, saya akan mendaki gunung, saya akan naik ke gunung sehingga saya bisa selamat dari air bah ini. Apa dijawab Nabi Nuh? La 'asima al-yawma min amrillah. Wahai anakku, enggak ada yang bisa selamat hari ini dari azab Allah ini kecuali orang-orang yang beriman. Anaknya tetap sampai gunung dah tenggelam. Nabi Nuh melihat dengan kedua matanya anak dan istrinya tenggelam, Allah tenggelamkan di depan kedua mata beliau. Sampai Allah, beliau berdoa kepada Allah, innahu min ahli, ya Allah, anakku adalah keluargaku, ya Allah. Maka Allah menjawab, innahu laysa min ahlik, innahu amalun khayr salih. Wahai Nuh, anakmu itu bukan keluargamu karena agamanya berbeda dengan kamu. Enggak mudah menerima ujian seperti itu ya jamaah. Contohnya lagi, nabi yang dari 35 nabi ini, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, beliau Allah sebutkan dalam surat Maryam, berapa menit lagi ya kan? 10. Allah menyatakan dalam surat Maryam, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'an ya abati inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abati lima ta'budu ma la ya abati la ta'budi shaytan inna shaytana kana lir-rahmani 'asiyya ya abati inni akhafu an yamassaka adabun minar rahmani fatakuna li syaitani waliya. Ini dakwah Nabi Ibrahim. Ingatlah tatkala Nabi Ibrahim, ya, ingatlah dan sebutlah di dalam kitab ini Ibrahim, dia seorang nabi, seorang yang jujur. Tatkala dia berkata kepada bapaknya, ya abati. Abati ini panggilan yang paling sopan untuk ayah dalam bahasa Arab. Memanggil ayah dalam bahasa Arab bisa ya abi. Ya abi dengan pendek, ya abah, bisa juga ya abatah, bisa juga ya abati. Yang paling lembutnya, yang paling sopannya, ya abati. Itu yang dipakai oleh Nabi Ibrahim untuk memanggil ayahnya. Siapa ayahnya? Azar, yang menyembah berhala. Kalau bahasa Indonesia apa panggilan ayah yang paling lembut? Ayahanda. Ayahanda ya? Baik. Ayahanda, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak mampu memberi manfaat kepadaku? Masih belum didengar oleh ayahnya. Nabi Ibrahim masih menyatakan, ayahanda, masih ayahanda juga. Sungguh telah datang kepadaku sebagian ilmu yang belum datang kepadamu, karena beliau turun wahyu dari Allah kepada beliau. Masih belum didengar juga, masih memanggil ayahanda juga. Ayahanda, kenapa engkau menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu ingkar, pelaku maksiat kepada Ar-Rahman, kepada Allah. Masih belum didengar juga. Masih juga Allah itu apakah kata Allah ini beringat, ya kan? Tajak yang korang digedeh. Itu yang kita bahas, itu yang kita tegur. Enggak mau dengar juga. Udahlah, hidayah di tangan Allah. Beliau masih mengingat ayahanda ayah. Apa balasan ayahnya? Araghibun anta alihati ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah kamu tak suka sama sesembahan saya ini? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliyan. Kalau kamu enggak berhenti dari dakwah tauhid ini, saya lempar kamu dengan batu dan kamu saya usir selama-lamanya. Ini jawaban sang ayah. Apakah sebatas itu ujiannya? Tidak. Nabi Ibrahim ditangkap oleh kaumnya, ditelanjangi, tidak berpakaian sehelai benang pun, kemudian dihidupkan api. Api yang paling besar hidup di masa itu. Nabi Ibrahim dilempar dari jarak jauh ke dalam api tersebut. Namun Allah berkehendak lain. Allah menyebutkan dalam surat Al-Anbiya, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Allah menyatakan kepada api tersebut, wahai api, mendingin kamu dan selamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, tidak terbakar dan keluar masih selamat. Logika enggak logis, enggak masuk akal, tapi enggak ada yang mustahil bagi Allah. Innama amru idza arada li syai'in an yaqula kun fayakun. Api mendingin. Ya, nya pihwa ron bena teh tang bisa jadi na apui tegagol pi cumtamang ni tege. Nya negeu. Ya, bunuh diri enggak boleh dalam Islam. Apapun alasannya, walaupun membunuh Yahudi dan Nasrani, bunuh diri enggak boleh. Jelas, ya? Ya, itu Nabi Ibrahim dapat wahyu. Allah yang memerintahkan Nabi api untuk mendingin. Oleh karena itu Nabi menyebutkan di padang mahsyar yang pertama kali diberikan pakaian oleh Allah adalah Nabi Ibrahim. Karena di dunia ini beliau telah ditelanjangi tidak berpakaian selai benang pun karena Allah. Aci ni kira, mudah melewati ya ujian lagi ya. Ditangkap, ditelanjangi, suruh jalan. Ya layak rambi ditonton oleh seluruh orang. Mending kalau sekedar itu. Ini sudah ditelanjangi, dipermalukan, kemudian dilempar ke api. Mutobat apa enggak kamu? Kamu tinggalkan enggak agama ini? Kalau enggak kamu saya lempar ke dalam api. Api yang sudah ada. Mungkin kalau kita Allah kan maha pengampun. Ya. Nabi Ibrahim hanya mengucapkan apa? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah tempat aku memohon perlindungan. Tempat aku bergantung. Setelah beliau berdoa seperti itu, api mendingin, enggak terbakar. Selesai ujiannya? Belum. Nabi Ibrahim sekian lama dengan Sarah enggak punya anak. Imam Ibnu Katsir menyebutkan Israiliyat umur beliau 80 tahun. 80 tahun lamanya enggak punya anak. Setelah umur 80 tahun, Allah anugerahkan seorang anak laki-laki dari istri kedua beliau yang bernama Hajar. Ya. Begitu Nabi Ismail 13 tahun setelah itu Allah anugerahkan untuk beliau Nabi Ishaq dari Sarah, dari istri pertama. Ketika beliau sudah punya putra pertama Ismail sudah beranjak dewasa, Allah perintahkan Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, sembelih leher putramu Ismail. Mitanya kira-kira gimana? Enggak mudah, anak satu-satunya laki-laki lagi di umur 80 tahun lewat dianugerahkan oleh Allah seorang anak, tentunya sangat bahagia. Begitu terikatnya kita, hati kita dengan anak kita tersebut, tiba-tiba dapat perintah dari Allah, wahai Ibrahim, sembelih anakmu. Maka Nabi Ibrahim memanggil Nabi Ismail, ya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara, wahai putraku, aku mimpi melihat bahwa aku menyembelih dirimu. Karena mimpinya para nabi adalah wahyu. Adapun kalau kita nanti malam mimpi menyembelih anak sendiri, jangan kita katakan kepada anak kita, nak, tadi malam saya mimpi menyembelih kamu. Ya, besok saya sembelih. Itu dari syaitan. Beristighfar. Dan mimpi buruk tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Adapun mimpi baik boleh diceritakan hanya kepada orang yang jujur dan bisa mentakwilnya. Jelas ya, ada larangan dari Nabi tidak boleh menceritakan mimpi buruk. Kemudian Nabi menyatakan fa'inuh la tazurruh, karena mimpi buruk itu tidak akan membahayakan. Jadi enggak perlu khawatir. Jumpa ketemu ular, digigit ular, enggak usah cerita. Dilarang oleh Nabi. Apa takwilnya? Tidak membahayakan. Kalau mimpi buruk, kalau mimpi baik silahkan ceritakan kepada orang yang jujur agar dia bisa mentakwilnya. Maka Nabi Ismail pun karena beliau adalah anak yang saleh, menyatakan ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas salihin au minas sabirin, wahai sang ayah, laksanakan perintah Allah, engkau seorang nabi, ini wahyu dari Allah, aku akan sabar insyaallah. Menyatakan watayan sebagai anak Nabi Ibrahim kibanda jauh, kira-kira ha mungkin pergi pilih oleh Allah dengan sebagai nabi lagi yang model iman ya, dalam masjid lagi Abu Bakar ilwa masjid hang lagi Abu Lahab. Nabi Ismail dengan kokoh, dengan tegar menyatakan, sembelihlah aku. Karena itu perintah dari Rabb. Falamma tallahu lil jabin, ketika Nabi Ibrahim sudah menjatuhkan Ismail, memegang lehernya seperti mau disembelihnya seekor domba. Wa nadainahu ayya Ibrahim, maka kami pun langsung memanggil, wahai Ibrahim, kamu sudah membenarkan, telah menjalankan mimpimu, lepaskan Ismail. Kami gantikan dengan seekor domba. Maka dari semenjak itu ada anjuran menyembelih hewan kurban seekor domba selebaran. Itu asal usulnya. Ya, subhanallah, ujian yang luar biasa. Demikian juga Nabi Musa alaihi salam. Di zamannya Fir'aun, setiap ada orang seorang perempuan melahirkan laki-laki dibunuh oleh Fir'aun dari Bani Israel. Kenapa? Karena dia khawatir akan lahir orang yang akan merebut kekuasaan dia nanti. Begitu Nabi Musa lahir, dihanyutkan oleh ibunya ke laut. Rupanya diambil oleh istri Fir'aun. Tertarik. Fir'aun enggak mau. Tapi Isra menyatakan asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Wah, itu memang. Orang kupi gepegah ba tantang Amerika di Kepulauan Banda Aceh. Tapi dalam rumah remote TV ba jaraurinang hang teji lake. Pegah ba ba orang kupi gecang bawa panah tantang Amerika di Kepulauan Banda Aceh. Tapi rumah remote TV yang ba jaraurinang hang teji lake. Nyan de bagai. Kalau berbicara seakan-akan Amerika bisa dipindahkan ke Aceh sama dia. Tapi di rumahnya remote televisi yang sedang berada di tangan Isra enggak berani dia minta. Ini Fir'aun. Begitu istrinya, pada prinsip dia kalau ada bayi yang lahir laki-laki, sembelih, enggak boleh hidup. Tapi khusus ini kata istrinya, kita jadikan dia sebagai anak angkat dan mungkin dia bermanfaat. Kenapa begaba? Payahlah mutin Nabi Fir'aun. Fir'aun, laknatullah alaih. Kemudian membesar Nabi Musa dalam rumah tangga siapa? Rumah tangga Musa, Fir'aun. Yang kemudian Musa menjadi tantangan besar bagi Fir'aun. Sampai-sampai Fir'aun menantang Nabi Musa alaihissalam. Dia memanggil seluruh dukunnya. Kemudian mereka melemparkan tali-tali mereka menjadi ular-ular yang sangat besar. Sampai-sampai ada rasa ketakutan dalam hati Musa, maka Allah menyatakan innahu la yufrihu as-sahiru haythu ata. Musa, enggak perlu kamu takut, itu sihir saja dari mereka, sihir mata. Ya, lemparkan tongkatmu, maka dilemparlah tongkat Nabi Musa menjadi ular yang sesungguhnya menelan seluruh ular-ular tadi. Setelah itu dukun-dukun yang tadi dipakai oleh Fir'aun melihat Nabi Musa ini bukan sihir, ini benar-benar mujib, langsung beriman. Fir'aun mengancam, kalau kalian beriman, saya salib kalian. Mereka menyatakan, kami siap disalib, kami enggak akan mungkin meninggalkan iman. Kami siap disalib. Janji Allah lebih baik untuk kami daripada dunia yang kamu miliki. Mereka pun disalib, dukun disalib oleh Fir'aun. Lihat bagaimana kejamnya Fir'aun. Sampai-sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam banyak surat, Allah perintahkan Nabi Musa membawa lari Bani Israel. Kemana jamaah? Ila syati'il bahar, ke arah pantai. Mungkin kalau kita akan bertanya, janganlah ke pantai. Karena kalau ke pantai, kalau dikejar, kita sudah di pantai, mulai ke